Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di malam hari ini untuk waktu Yogyakarta dan waktu pagi ya untuk London dan sekitarnya. Kembali kita belajar tentang fikih salat jamaah. Buku yang menjadi acuan kita adalah Fikih Muyassar. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah mengulang sholat jamaah apabila ada makmum yang dia ketinggalan dan dia membuat jamaah yang baru. Baik, kita akan membaca keterangan dari penulis. Qala al-musannifu hafizahumullah al-mas'alatus sadisah, materi yang keenam. I'adatul jama'ati fil masjidil wahid, hukum mengulang sholat jama'ah di satu masjid yang sama. Sehingga sholat jama'ah yang pertama sudah selesai, lalu ada orang yang datang terlambat, kemudian membentuk sholat jama'ah yang kedua. Idza ta'akhkhara al-ba'du an huduri jama'atil masjidi ma'al imamir ratib, apabila ada sebagian masyarakat yang dia telat sehingga tidak bisa melaksanakan sholat jamaah bersama imam rotib. Imam rotib artinya imam yang ditunjuk sebagai imam tetap. Imam rotib artinya imam tetap. Wafatathumus sholah, dan mereka ketinggalan sholat. Fayasihu ayyusallu jama'atan thaniyatan fil masjid nafsihi, dia boleh untuk melaksanakan sholat jamaah yang kedua di masjid yang sama. Berdasarkan makna umum dari sabda Nabi SAW, salatul rajuli ma'al rajuli azka min salatihi wahdahu, salatnya seseorang berjamaah dengan orang lain itu lebih baik dibandingkan dia salat sendirian. Sehingga kalaupun dia bisa berdua, lebih baik daripada dia sholat sendirian. Kita lihat di footnote. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, Al-Hakim. Dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya At-Talkhisul Habir. Dan ada tashih dari Ibn Sakan dan Ukaili. Al-Hakim dan Ibn Madini lahu untuk hadis ini. Nah, kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang makbul, bisa diterima sebagai dalil. Dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang, alladhi hadara ilal masjid, yang dia datang ke masjid ba'da intihai salatil jamaah, setelah salat jamaah selesai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, mayatasaddaqu ala hadha fayusallima'ah, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini sehingga dia bisa sholat bersama orang ini. Coba kita perhatikan, Nabi SAW di sini menyebut bersedekah kepada orang ini. Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Kenapa disebut bersedekah? Karena ketika kita membaringi orang itu melaksanakan sholat jamaah, maka hakikatnya kita meningkatkan kualitas sholat orang ini sehingga nilai sholatnya semakin tinggi. Pahala sholatnya semakin banyak. Ya. Maka kalau ada seorang suami yang dia sholat jamaah di masjid, seusai itu dia pulang, lalu dia melaksanakan sholat jamaah bersama istrinya, maka sang suami hakikatnya sedang bersedekah untuk istrinya dalam bentuk Dalam bentuk apa? Dalam bentuk menjamaahkan istrinya. Sehingga sholat istrinya akan semakin tinggi nilainya disebabkan karena dia menjadi makmum suaminya, berjamaah dengan suaminya. Faqama ahadul qawmi fasallama ar-rajul. Kemudian salah satu di antara sahabat, dia pun berjamaah bersama orang tadi. Kita lihat di footnote. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahumullahul jami'. Nah. Wa kadzalika idza kana al-masjidu masjida suqin. Demikian pula ketika masjid itu adalah masjid di pasar. Au tariqin, atau masjid yang ada di pinggir jalan. Wa ma asbaha dzalika, atau yang semisal dengan itu. Tidak masalah untuk mengulang salat jamaah. Wa bi khassatin idza lam yakun li hadzal masjid imamun ratib. Apalagi ketika di situ tidak ada imam ratib. Wa yataraddadu alaihi ahlus suqi wal marrah. Sehingga masjid ini dan masjid ini sering dijadikan sebagai tempat kunjungan para pelaku pasar, orang-orang yang ada di pasar, wal marrah dan orang lewat. Mereka silih berganti masuk ke dalam masjid. Sehingga jamaah pertama selesai, nanti masuk orang lagi, jamaah kedua selesai lagi, masuk orang lagi, dan begitu seterusnya. Maka mereka silih berganti masuk ke dalam masjid. Masjid seperti ini boleh di situ dilakukan pengulangan sholat jamaah. Amma idza kana al-masjidu fihi jama'atani aw aktsara da'iman. Adapun apabila di dalam masjid itu ada dua jamaah atau bahkan lebih, daiman, ya, terus menerus, wa ala nahwi mustamirrin, dan itu dilakukan terus menerus, wattakhadhan nasu dzalika adatan, dan bahkan masyarakat menjadikannya sebagai kebiasaan, sehingga di sini sholat, di sini sholat, di sini sholat, jadi satu masjid itu banyak sekali orang yang sholat. Fa'innahu la yajuz, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Id lam yu'raf dzalika fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Karena model seperti ini tidak pernah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya. Baik. Wa lima fihi min tafarruqil kalimah. Di samping itu, ini memecah belah persatuan umat. Sehingga jadi orang itu terpecah fokusnya. Ini ada imam, itu ada imam, ada imam. Nah, saya harus ngikut yang mana? Kalau misalnya kita masuk dan di situ sudah tersedia tiga imam. Sehingga ada tafarruqul kalimah, memecah belah persatuan umat. Sehingga orang ketika melihat, "Wih, ini dalam satu jamaah, dalam satu masjid kenapa ada banyak jamaah?" Jadinya terkesan di situ kaum muslimin berpecah belah. Wad-da'watu lima fihi min tafarruqil kalimah wad-da'wati lil kasal wat-tawani an hudulil jama'ah al-um ma'al imam ratib. Di samping itu ini juga menyebabkan orang termotivasi untuk jadi malas, menunda-nunda pelaksanaan sholat jama'ah bersama imam ratib. Warubama kana dzalika mud'atan li ta'khiris shalah an awwali waqtiha. Bahkan bisa jadi itu menjadi sebab orang menunda salat dari waktu yang paling pertama, waktu yang awal. Baik. Sehingga realitas seperti ini tidak boleh dipertahankan. Kalau ada sebuah masjid yang di situ jadi kebiasaan orang mendirikan banyak salat jamaah, ya. Akhirnya orang malas-malasan. Nanti toh sudah ada sholat jamaah yang kedua, nanti juga ada sholat jamaah yang ketiga, bisa menyebabkan orang jadi malas melaksanakan sholat jamaah. Dan efek samping yang paling buruk adalah kesan perpecahan di kalangan kaum muslimin ketika di situ ada sejumlah jamaah, apalagi dilaksanakan bareng-bareng. Baik, suasana seperti ini, ya, suasana seperti ini pernah terjadi di masa silam. pernah terjadi di masa silam. Jadi ada 4 mihrab di Masjidil Haram. Coba kita buka ya gambarnya. Dulu pernah ada 4 mihrab di Masjidil Haram. Kenapa ada 4 mihrab? Karena ada 4 madhab. Ya. Di sini gambarnya. Saya coba lihat yang ini ya. Saya perlihatkan yang ini. Nah. Sebentar. Sambil nunggu internetnya ya. Masya Allah. Ini situasi Masjidil Haram di masa silam. Saya tidak tahu tahun berapa. Tapi dulu kondisi Masjidil Haram pernah seperti ini. Ada 4 mihrab. Ini mazhab yang mana Pak? Wallahu a'lam. Ya. Yang jelas 4 mihrab ini mewakili 4 mazhab. Ada ya sebagaimana 4 mazhab yang kita kenal. Ada mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi dan Maliki. Terus masing-masing yang mana? Wallahu a'lam. Dan besar kecilnya berbeda. Ini di masa silam. Dan di situ ada 4 jamaah yang terjadi secara bergantian. Yang mazhabnya Maliki nanti sholat di mihrab Maliki. Makmumnya para Maliki. Jumlah orang yang berada di sini juga nggak banyak. Yang madhabnya Syafi'i nanti sholat bersama Syafi'iyah. Makmumnya para Syafi'iyah. Hanafi juga sama, Hambali juga seperti itu. Dan walhamdulillah, suasana seperti ini tidak berlangsung lama. Allah subhanahu wa ta'ala satukan kaum muslimin, di mana imam Masjidil Haram, kemudian disatukan dengan satu imam. Nah, dan itu anugerah bagi kita. Ini keterangannya adalah 4 jamaat untuk sholat 5 waktu bil fardil wahid, dalam satu sholat 5 waktu bil haramil makki di Masjidil Haram. Nah, ini gambar Masjidil Haram masa silam, cuman di sini tidak disebutkan tahun berapa ya. Wallahu a'lam. Di sini disebutkan wa yantasibu li kulli iqamatin imamu madhhabin min al-madhahibil arba'ah Asy-Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, Hanafiyah. Jadi di masing-masing posisi itu ada 4 imam madhhab. Dan itu terjadi kana fi marhalati qabla tauhidil bilad ala yadil Malik al-Mu'assis. Dan ini terjadi sebelum disatukan Saudi itu oleh Al-Yad Al-Malik Al-Mu'assis. Al-Malik Al-Mu'assis di sini adalah Raja Abdul Aziz, bapaknya King Salman, bapaknya Raja Salman ya. Yusalla fihi arba'u jama'atin lil faridatil wahida. Dilaksanakan sholat 4 jamaah, 4 kali untuk satu sholat wajib yang sama. Jadi duhurnya gantian, asarnya gantian, isyaknya, maghribnya gantian, isyaknya gantian. Ya. Idh uhditha hinaha al-maqamat musalliyat likulli madhabin fiqhi. Ketika itu dibangun 4 tempat sholat tadi ya. Yaitu musalla-musalla tempat sholat untuk masing-masing madhab fiqhi. Subhanallah. Dan walhamdulillah tempat seperti ini sudah dibongkar dan kemudian disatukan jadi satu imam. Walhamdulillah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita kembali ke buku ya. Karena ketika di situ tidak ada persatuan yang terjadi di antara umat, maka hakikat yang terjadi adalah perpecahan. Dan salah satu bukti persatuan umat adalah mereka diimami oleh satu imam di satu masjid. Bukan banyak imam. Ada pemandangan yang aneh. Ketika orang sufi, mereka mau menyatukan langkah dengan orang syiah. Tapi ternyata yang terjadi, mereka tidak bersatu. Salatul jamaah ini termasuk gambar yang sempat beredar ya. Sempat beredar sebuah gambar ada salat antara sufi dan syiah itu dipisahkan. Padahal waktu itu acaranya adalah acara persatuan antara sufi dan syiah. Masya Allah, nggak ketemu ya. Afwan, nggak ketemu gambarnya. Baik, kita lanjutkan. Saya belum menemukan gambarnya, semoga nanti di lain waktu bisa kita temukan gambarnya. Baik, belum ketemu gambarnya. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu hafizahumullah. Berikutnya kita akan membahas tentang penjelasan dari penulis. Al-mas'alatu sabi'ah. Pelajaran yang ketujuh. Hukmus salati idha uqimatis salatu al-maktubah. Hukum melaksanakan sholat sunnah apabila sholat wajib telah dikumandangkan iqamah. Idza syara'a al-mu'adzinu fil iqamati li sholatil fariidhah, fala yajuzu li ahadin ay yabtadi'a sholatan nafilah. Apabila mu'adzin telah melaksanakan iqamat sholat wajib, apabila mu'adzin telah mengumandangkan iqamat sholat wajib, maka tidak boleh bagi siapapun untuk memulai sholat sunnah. Qomat terdengar, malah dia takbir sendirian di belakang. Allahu Akbar. Kenapa Pak? Qobliyah subuh. Tidak boleh. Fayatashagalu binafilatin yukimuha wahdahu an adai faridotin tukimuha al-jama'ah. Sehingga dia fokus, dia lebih sibuk dengan mengerjakan sholat sunnah yang dia kerjakan sendiri, yang menyebabkan dia meninggalkan sholat wajib yang dikerjakan berjamaah. Dan larangan ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Apabila sholat sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak boleh ada sholat kecuali sholat wajib. Wa ra'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rajulan yusalli wal muadzinu yuqimu li salati subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang yang melaksanakan salat sementara muadzin sudah mengumandangkan iqamah untuk salat subuh. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegur orang itu, atusalli subha arba'an? Kamu salat subuh 4 rakaat. Kamu salat subuh 4 rakaat. Ya enggak, ya 2 rakaat. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang ini sudah komat kok sholat 2 rakaat qobliyah subuh, setelah itu dia salam lalu gabung dengan sholat jamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seolah-olah sholatnya jadi 4 rakaat. Sehingga diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atusalli subha arba'an? Kamu sholat subuh 4 rakaat? Dan itu satu kesalahan yang dilakukan oleh orang ini. Baik, ini kita berbicara apabila sudah terdengar iqamah, maka terlarang untuk memulai sholat sunnah. Nah, bagaimana kalau sholat sunnahnya sudah dikerjakan, lalu terdengar iqamah? Amma idza syara'al mu'adzinu fil iqamati ba'da syuru'il muntafil fi salatihi. Adapun ketika muadzin mengumandangkan iqamah setelah orang ini melaksanakan sholat sunnah, fa innahu yutimmuha khafifatan, maka dia bisa selesaikan sholat itu dengan ringan, jangan terlalu lama. Li idraki fadilati takbiratul ihram, agar bisa mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Wal mubadaratu ila dukhul fil faridah, dalam rangka dia bersegera untuk bergabung sholat wajib. Baik. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi, sebagian ulama berpendapat, ila annahu in kana fir raka'atil ula fa innahu yaqta'uha. Kalau dia masih di rakaat yang pertama, batalkan sholat sunnah itu. Wa in kana fir raka'atil tsaniyah, tapi kalau dia berada di rakaat yang kedua, fa innahu yutimmuha khafifatan, maka dia bisa selesaikan dengan ringan. Wa yalhaqu bil jama'ah, lalu bergabung dengan jamaah. Nah, sehingga kaitannya dengan ini, ada dua yang perlu dibedakan ya. Iqamat sudah dikumandangkan. Iqamat sudah dikumandangkan. Maka ada dua keadaan. Memulai sholat sunnah. Apa hukumnya? Terlarang. Enggak boleh. Terus kalau dilanggar gimana, Pak? Ya. Ya, ini pelanggaran. Ibadah kok pelanggaran toh, Pak? Karena dia tidak melakukannya tepat pada waktunya, dia menyalahi aturan ketika melakukannya. Dan ibadah yang menyalahi aturan ketika melakukannya lebih dekat kepada tidak diterima. Apakah sah ataukah tidak, wallahu alam. Tapi lebih dekat kepada, karena dia pelanggaran, lebih dekat kepada tidak diterima. Sehingga bisa jadi tidak bernilai pahala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Baik. Ini memulai sholat sunnah ketika iqamah sudah dikumandangkan. Yang kedua, berada dalam sholat sunnah. Berada dalam sholat sunnah. Sedang melaksanakan sholat sunnah. Ketika iqamah dikumandangkan, sedang melaksanakan sholat sunnah. Maka di situ ada dua, ada khilaf ya, di antara para ulama. Jadi khilafnya di situ, apakah perlu dibatalkan? Apakah perlu dibatalkan? Baik. Ada beberapa batasan. Pendapat yang pertama, dibatalkan jika berada di rakaat pertama. Dibatalkan jika dia berada di rakaat yang pertama. Pendapat yang kedua, dibatalkan jika jika tidak dapat takbiratul ihram. Ya. Baik. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Abu Hamid Al-Ghazali, ulama Syafi'iyah. Sedangkan pendapat yang pertama tadi kita lihat, ini adalah pendapat yang disampaikan oleh ulama mazhab Hambali. Kalau batasan yang disampaikan oleh Abu Hamid, jika kamu lanjutkan, kamu tidak dapat takbiratul ihram, batalkan sholat sunnahmu. Tapi kalau jika kamu lanjutkan masih bisa mendapatkan takbiratul ihram, lanjutkan sholat sunnahmu. Batasannya adalah takbiratul ihram. Lah terus taunya gimana, Pak? Itu berbeda-beda antara satu imam dengan imam yang lain. Ada sebagian imam ketika sebelum mengawali sholat jamaah, dia itu lama sekali memperhatikan makmum, ya. Dilihat soft-softnya, dilihat kerapiannya, baru imam itu menghadap ke kiblat lalu takbiratul ihram. Ada juga imam yang enggak begitu peduli dengan makmum. Begitu dia qomat, langsung siap di tempat imam, enggak noleh, enggak apa, Allahu Akbar. Ya. Sehingga beda-beda antara satu imam dengan imam yang lain. Saya pernah mampir di sebuah masjid. Masjid ini ada di Jogja. Wallahu alam apakah imamnya masih hidup ataukah tidak. Imamnya sudah sangat sepuh ya. Ya prediksi saya usianya 70-an. Dan itu sudah cukup lama, sekitar 6-7 tahun yang lalu. Setelah qomat, imam sudah berdiri di tempat mihrab, kemudian makmum sudah baris, ceramah dulu beliau. Ceramahnya cukup panjang. Saf yang terbaik bagi laki-laki, yang paling depan, yang paling buruk, yang paling belakang. Bagi para wanita, saf yang terbaik, yang paling belakang, yang paling buruk, yang paling depan. Itu poin pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW meminta merapatkan saf. Merapatkan saf, luruskan saf. Jangan tinggalkan celah untuk setan. Beliau itu ceramah itu lama. Ya ada mungkin 2-3 menit. Baru takbiratul ihram. Ya, 2-3 menit kan cukup lama ya. Nah. Sehingga andai orang itu qomat dia salat qobliyah duhur, waktu itu salat duhur. Itu masih sempat. Kita kan rata-rata salat 2 rakaat itu 3 menit rata-rata atau kurang dari 3 menit. Kalau yang agak lambat ya 3 menit, yang agak cepat ya bisa 2 menit. Itu mungkin bisa selesai. Untuk nunggu orang ini ceramah. Setelah itu baru menghadap kiblat, Allahu Akbar. Baik. Ya meskipun ini kelamaan ya. Namun itu salah satu contoh, kadang ada imam yang takbiratul ihramnya itu lama. Dia menyiapkan shaf cukup lama. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Di sini kita telah menyelesaikan bab tentang sholat jamaah sampai pada posisi sholat sunnah apabila sudah dikumandangkan sholat wajib. Berikutnya kita berganti bab. Al-babu samin, bab yang ke-8. Nah, bismillah. Alhamdulillah. Al-babu tsamin, bab yang ke-8. Fil imamati fi shalah. Terkait posisi imam dalam salat. Yang dimaksud al-imamah di sini adalah irtibatu salatil mu'tammi bi imamihi. Kaitan salat makmum dengan imamnya. Hubungan antara salat makmum dengan imamnya. Tayyib. Wa fihi masail, ada beberapa pelajaran di situ. Al-mas'alatul ula, pelajaran yang pertama. Man ahaqqu bil imamah? Siapa yang paling berhak jadi imam? Bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Al ahaqqu bil imamati wal aula biha. Siapakah orang yang paling berhak jadi imam? Dalam sabda beliau, Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling prioritas jadi imam adalah yang paling aqra' li kitabillah. Yang dimaksud dengan aqra' itu apa, Pak? Ulama khilaf. Sebagian ada yang mengatakan yang paling banyak hafalannya. Ada yang mengatakan yang paling paham isi Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'a, kalau mereka sama tingkatan bacaan Qur'annya, hafalannya, fa'alamuhum bisunnah. Maka yang paling berhak untuk jadi imam adalah yang paling ngerti sunnah. Fa'inkanu fi sunnati sawa'a, kalau kualitas mereka dalam memahami sunnah sama, fa'aqdamuhum hijratan, yang paling dulu hijrah. Fa'inkanu fil hijrati sawa'a, fa'aqdamuhum silma. Kalau waktu hijrahnya bareng, maka yang paling ya, fa'akdamuhum silman, yang paling dulu masuk Islam. Berarti acuannya waktu di Mekah dulu. Waktu di Mekah dulu, ini yang duluan masuk Islam yang mana? Si A atau si B? Sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan tentang urutan-urutan hierarki prioritas imam. Lalu disimpulkan oleh penulis, fa'aulan nasi wa haqquhum bil imamah, maka orang yang paling berhak jadi imam adalah yakunu ala nahwi tali, urutannya sebagai berikut. Yang pertama, aqra'uhum li kitabillah, yang paling akra' terhadap kitabullah. Dan di sini dimaknai oleh penulis ajwaduhum qira'atan, yang paling bagus bacaannya. Wa huwal ladzi yutqinu qira'atal Qur'an, dia mutqin bacaan Qur'annya. Dia baca ala akmali wajhin, dengan pelafalan yang sempurna. Dia alim, dia paham tentang fikih salat. Apabila terkumpul, fa'idha ijtama'a man huwa ajwadu qira'atan, apabila terkumpul sifat orang yang bacaannya paling bagus. Wa man aqallu, apabila berkumpul beberapa orang, yang pertama orang yang bacaannya paling bagus. Wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah, dan orang yang hafalannya lebih sedikit tapi dia lebih paham agama. Quddimal qari'ul afqaha 'ala al-aqra' ghairal faqih, maka al-qari' yang hafalannya banyak dan dia lebih pintar agama didahulukan daripada yang hafalannya banyak tapi kurang pintar agama. Fal hajatu ilal fiqhi fis salati wa ahkamiha ashaddu minal hajati ila ijadatil qira'ah, karena kebutuhan memahami salat dan hukum-hukumnya itu lebih besar daripada sebatas ijadatul qira'ah, sebatas bacaan tajwid ketika membaca Al-Qur'an. Baik. Coba kita lihat di sini ya. Jadi standar yang berhak jadi imam. Standar yang paling berhak jadi imam. Yang pertama adalah yang akra'. Yang akra', apa yang dimaksud dengan yang akra'? Kalau di masa sahabat, makna akra' adalah orang yang hafalan Qur'annya banyak dan sekaligus dia paham isi Qur'an. Dulu kalau zaman sahabat, hafalan banyak, dia juga paham isinya. Paham isi. Ini dulu di masa sahabat. Sehingga rata-rata di zaman sahabat, kalau orang itu memiliki banyak hafalan Qur'an, maka masyarakat memahami orang ini berarti juga paham isinya. Sudah? Berganti zaman. Orang baca Quran, tapi tidak sampai nembus tenggorokannya. Sehingga tidak masuk ke dalam hatinya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan ini. Yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi Quran itu tidak bisa tembus ke dalam hatinya. Nah, sehingga ketika itu terjadi, maka bisa menyebabkan, ketika itu terjadi, dia membaca Quran tapi dia nggak paham isinya. Dan itu orang zaman sekarang. Kalau dulu sahabat, mereka hafalannya banyak, juga paham isinya. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan Qur'annya, dulu siapa yang banyak hafalan Qur'annya, dia juga paham isinya. Itu dulu. Kemudian zaman sekarang. Zaman sekarang. Jika ada orang yang hafalannya banyak dan dia paham fikih sholat, itu yang paling utama. Tapi biasanya seperti ini jarang ya. Sehingga kalau dalam konteks sekarang, ya, di sini ada pertanyaan mana yang lebih dikuatkan, hafalan ataukah pemahaman fikihnya? Mana yang lebih dikuatkan? Hafalannya banyak tapi dia nggak ngerti fikih sholat, atau tidak pintar fikih salat. Ada yang kedua, dia pemahamannya bagus, seorang ustadz atau seorang da'i, tapi hafalannya dikit. Terus pilih yang mana? Ulama beda pendapat. Di sini ulama beda pendapat. Ada yang memberi tanda seperti ini, dan ada yang memberi tanda seperti ini. Ya. Di sini ulama beda pendapat, ada yang mengatakan dominan di hafalan, dahulukan yang hafalannya banyak daripada yang pemahamannya bagus. Ada yang mengatakan dahulukan yang pemahamannya bagus meskipun dia kurang hafalan. Sehingga ada khilaf dalam masalah ini yang disampaikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dahulukan hafalan. Sehingga mana aqra di situ adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Meskipun dia kurang begitu paham tentang fikih salat. Misalnya ada anak-anak SMP sudah hafid 30 juz. Sementara makmumnya ada beberapa ustaz yang beliau ngajar fikih salat, bisa membaca kitab para ulama, bisa menjelaskan. Tapi ustaz-ustaz ini hafalannya cuma juz amma. Ya. Sehingga siapa yang paling berhak? Ustaz yang paham itu ataukah santri SMP ini, sanawiyah atau mutawassito yang dia hafalannya banyak 30 juz tapi dia enggak paham fikih salat. Nah, ada yang mengatakan pilih hafalan, ada yang mengatakan pilih pemahaman. Ulama khilaf dalam masalah ini. Dan di sini penulis mengatakan yang dipilih adalah pemahaman. Yang dipilih adalah pemahaman. Kenapa yang dipilih pemahaman? Fikihnya yang dipilih. Antara hafalan dengan fikih didahulukan fikih. Karena dalam kegiatan sholat jamaah, orang itu lebih butuh fikihnya daripada hafalannya. Sehingga nanti kalau ada yang keliru-keliru dalam sholat, lupa dan seterusnya, apa yang harus dilakukan? Ya. Apa yang harus dilakukan? Maka orang yang punya pemahaman fikih sholat dengan baik, dia bisa melakukan dengan tepat. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya. Summa al-afqahu al-a'lamu bisunnah. Kemudian yang kedua adalah pilih yang paling paham sunnah. Apabila terkumpul dua imam yang sama bacaan Qur'annya, namun yang satu lebih faqih, lebih paham sunnah, quddimal afqah, maka yang lebih paham sunnah itu yang didahulukan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, fa in kanu fil qira'ati sawa fa'lamuhum bisunnah. Kalau kualitas bacaannya sama, maka dipilih yang paling paham sunnah. Thumma al-aqdamu wal-asbaqu hijratan. Kemudian siapa yang paling dulu hijrah? Meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Apabila sama hafalan Qur'annya, sama pengetahuan tentang sunnah, maka dicari siapa yang lebih duluan hijrah. Ya, kalau zaman sekarang kan konteksnya nggak ada, Pak. Baik. Kalau begitu, siapa yang lebih dulu masuk Islam? Sama-sama masuk Islam sejak bayi. Ya, maka pilihan yang terakhir, thumma al-akbaru sinnan, pilih yang paling dewasa usianya. Yang paling tua usianya. Apabila semuanya sama, kualitas Qur'annya sama, kualitas hadisnya sama, ini satu kelas ketika belajar di pondok. Sehingga masuk Islamnya juga sama, dari kecil mereka masuk Islam, dari sejak lahir sudah Islam, karena orang tuanya Islam. Maka penentunya adalah al-akbaru sinnan, yang paling tua usianya. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis di atas, fa in kanu fil hijrati sawa'a fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinna. Apabila mereka hijrahnya itu bareng sama, maka siapa yang lebih dulu dia lahir, artinya lebih tua usianya, sehingga yang lebih tua didahulukan. Nah, kalau kembar gimana, Pak? Lahirnya bareng, masya Allah. Berarti semua faktor ada di situ. Ya sudah, pokoknya pilih salah satu, ya insya Allah sah sholatnya. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, wal ya ummakum akbarukum, hendaknya yang jadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Ya. Dan ini pesan yang beliau sampaikan kepada sahabat yang mereka datang ke Madinah, kemudian pamit untuk pulang. Salah satunya ada sahabat yang terkenal adalah Malik ibnul Huwairits. Malik ibnul Huwairits. Sebelum pulang dipesani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti kamu melihatku salat. Kemudian beliau juga mengatakan wal ya ummakum akbarukum, yang jadi imam nanti adalah yang paling tua di antara kalian. Itu pengalaman yang didapatkan oleh Malik ibn al-Huwairits ketika beliau datang bersama rombongan satu kampung belajar Islam, lalu tinggal beberapa waktu di Masjid Nabawi. Kemudian ketika mereka sudah ingin rindu pulang, dilepas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa nasihat. Dan nasihat itu yang diterima oleh Malik ibn al-Huwairits banyak dijadikan sebagai rujukan terkait masalah bagaimana fikih sholat. Kemudian di sini dinyatakan, fa'idha stawaya fi jami'i ma sabaqa quri'a bainahuma. Kalau semua kriteria tadi itu sama persis, tidak ada yang lebih unggul, maka dilakukan al-qur'ah. Apa itu Pak? Undian. Masya Allah. Nentukan jadi imam, pingsut. Ya. Bacaan Qur'annya sama, pengetahuan hadisnya sama. Dulu satu kelas ya. Usianya sama. Masuk Islamnya sama-sama dari bayi. Sudah semua faktor sama. Terus siapa yang lebih berhak? Pingsut. Faman ghalaba fil qur'ati quddima, yang menang maka dia yang didahulukan. Wa sahibul bait ahaqqu bil imamati min dhaifihi, pemilik rumah lebih berhak untuk jadi imam dibandingkan tamunya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Seseorang tidak boleh ngimami orang lain fi ahlihi, di keluarganya, di rumahnya. Wala fi sultanhi, juga tidak boleh ngimami di daerah kekuasaan temannya, orang lain. Ya. Sehingga kita bertamu. Tidak boleh tiba-tiba nyelonong jadi imam. Tidak boleh. Ini haknya tuan rumah. Atau kita mampir di sebuah masjid yang kita tidak kenal. Maka di situ kita tidak boleh tiba-tiba nyelonong jadi imam karena kita tidak punya wewenang untuk itu. Wakadha sultanu ahaqqu bil imamati min ghairihi wa huwa al imamul a'zam. Demikian pula sultan, pemimpin yang sah, dia lebih berhak untuk jadi imam dibandingkan yang lain, dan itu merupakan imam a'zam. Berdasarkan al haditsul madhi, hadis sebelumnya, qabla qalil. Wa kadzalika imamul masjid ar-ratib aula min ghairihi. Demikian pula imam resmi lebih berhak dibandingkan yang lain, kecuali pemerintah. Hatta wa in kana ghairuhu aqra'a minhu wa a'lam. Meskipun bisa jadi ada orang lain yang bacaan Qur'annya lebih bagus dan lebih ngerti sunnah. Berdasarkan makna umum dari sabda Nabi SAW, la ya ummanna rajulu rajula, jangan sampai seseorang itu mengimami orang lain fi ahlihi, di rumahnya atau di wilayah kekuasaannya. Baik, kita bahas ini ya. Siapa yang berhak jadi imam? Ada beberapa kriteria yang disampaikan Nabi SAW ya, yang berhak jadi imam. Mulai dari al-aqra' tadi, yang paling banyak hafalannya dan seterusnya. Nah, apabila jika imam ratib, jika imam ratib, bacaannya, bacaan Fatihah terutama, bacaan Fatihah rusak ya, maka dia enggak boleh jadi imam. Yang harus jadi imam adalah orang yang fatihahnya benar. Maka tidak boleh jadi imam. Nah, seperti ini mohon untuk disadari oleh masyarakat ya. Terutama para imam yang dia enggak mau digeser. Sudah tua, gerakannya mungkin lambat, bacaan Qur'annya enggak jelas ya. Dan dia karena giginya mungkin sudah banyak hilang, suaranya jadi enggak jelas. Dan panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, ada yang idgham dibuat idhar, yang idhar dibuat idgham. Karena dia enggak ngerti. Maka yang seperti ini imamnya harus diganti. Ya. Dan pilih imam yang bisa menjamin fatihahnya benar. Dan kayak gini enggak boleh gengsi-gengsian. Waduh, gengsi dong. Saya sudah paling senior, masa enggak dijadikan imam. Enggak boleh. Karena kalau gengsi-gengsian seperti ini urusan ibadah. Di belakang Anda ada imam, ada makmum. Kalau makmumnya, kalau Anda bacaan fatihahnya salah, sementara makmum itu belum menyelesaikan fatihah, maka dia jika tahu, sholatnya bisa batal. Ya. Makanya untuk jadi imam, tolong sadar diri ya. Kalau memang enggak pantas jadi imam, jangan nekat jadi imam. Ya. Serahkan kepada orang lain. Ini berlaku jika imam rotib bacaan al-fatihahnya salah. Yang kedua, jika imam rotib bacaan, jika imam rotib bacaan fatihah benar. Kalau bacanya benar gimana? Kalau bacanya benar, walhamdulillah, maka dia yang berhak jadi imam dan kita yang masbuk ya harus bergabung dengan dia. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian di sini ada pembahasan tentang siapa orang yang tidak boleh jadi imam, tapi insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Demikian sebagai pengantar, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, mungkin pertanyaan bisa ditampilkan. Antum bisa pakai mikrofon atau panitia bisa bantu, silahkan. Ini ada yang raise hand, silahkan. Gak ada suaranya, belum bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh gitu. Baik, pelan-pelan Bu ya, biar bisa saya catat. Baik, yang pertama. Masya Allah. Sering saya depan, namanya itu Ustaz. Gimana? Namanya itu Ustaz. Waktunya sudah mulai. Kalau saya sebagai tuan rumah, menunjuk Ustaz itu sebagai imam dan anak saya, apakah dibolehkan? Masya Allah. Ini yang kedua ya? Masya Allah. Itu ojo koma dhisik itu pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Baik. Baik, kita coba bahas yang pertama ya. Ketika kita masuk masjid, lalu iqomah sudah dikumandangkan. Berarti kita kalau bergabung dengan sholat wajib, otomatis tidak sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Nah, padahal itu kan hak masjid yang harus kita tunaikan. Baik. Yang pertama, terkait kita share konten dulu. Yang pertama terkait hukum tahiyatul masjid. Hukum tahiyatul masjid. Ulama beda pendapat memang ya. Jumhur mengatakan anjuran, tidak wajib. Dan ada sebagian yang mengatakan wajib. Dan ini pendapat zahiriyah. Kemudian pendapat Syekh Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Ada zahiriyah. Ini mengatakan wajib. Sehingga ada khilaf dalam masalah ini terkait hukum sholat tahiyatul masjid. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan dianjurkan dan tidak wajib. Pendapat jumhur. Sudah? Sehingga kalau tadi ada kasus masuk masjid, sudah iqomat, sehingga otomatis belum tahiyatul masjid. Jika kita sepakat dengan pendapat jumhur, maka berarti di situ ada benturan antara amal yang sifatnya anjuran dengan amal yang sifatnya wajib, yaitu sholat wajib. Kita pilih yang mana? Kalau ada benturan antara amal yang sifatnya wajib dengan amal yang sifatnya sunnah, waktunya sama. Tentu saja kita harus pilih yang wajib. Yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Dan itu kaidah umum. Karena Allah lebih mencintai yang wajib. Allah lebih mencintai yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma iftaradtuhu alaihi. Tidak ada ibadah yang dikerjakan oleh hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang statusnya aku wajibkan untuknya. Melebihi ibadah yang aku wajibkan untuknya. Baik, sehingga dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ini kaidah umum. Kemudian, ada pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua adalah berbicara tentang makna apa tahiyatul masjid itu. Tentang makna apa tahiyatul masjid. Sebenarnya tahiyatul masjid itu apa sih, Pak? Apakah hanya dengan sholat dua rakaat sunnah, ataukah bisa dengan sholat yang lain? Coba kita lihat hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tahiyatul masjid ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyarka rak'ataini." Qabla ay yajlis. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam terkait tahiyatul masjid ya. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i. Abu Qatadah nama aslinya adalah Al-Harith bin Rib'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila kamu masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Jadi kalimatnya apabila masuk masjid, apabila masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Artinya sholat minimalnya dua rakaat. Kalau kurang dari itu berarti belum melaksanakan tugas di hadis ini. Hadisnya riwayat Bukhari. Sehingga di situ kita perhatikan. Amal itu dikaitkan dengan masuk masjid. Pokoknya kalau kamu masuk masjid, ya, amal itu dikaitkan dengan apa? Masuk masjid. Jika kamu masuk masjid, berarti ada hubungan implikasi. Jika kamu masuk masjid, dikaitkan dengan masuk masjid, maka jangan duduk. Jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Dan ini jadi, kalau boleh saya sebut, jadi syarat. Sholat dulu dua rakaat, baru duduk di dalam masjid. Sudah? Sholat dua rakaat di sini kan Nabi SAW tidak menyebut sholat apa. Yang penting pokoknya sholat dua rakaat. Di sini jadi pertanyaannya, sholat apa? Dua rakaat ini. Jawabannya, yang penting dua rakaat. Boleh tidak mengatakan, sampai kalian sholat tahiyatul masjid dua rakaat. Tapi yang boleh sampaikan, sampai kalian sholat dua rakaat. Sholat apa? Yang penting, sholat dua rakaat. Gitu ya. Nah, sholat dua rakaat ini bisa bentuknya sholat wajib itu sendiri. Sehingga saat Anda masuk masjid, sholat wajib sudah mulai. Maka langsung gabung. Nah, ketika kita sholat wajib, berapa rakaat? Minimal dua. Nggak ada yang kurang dari dua. Ya. Minimal dua, ada yang tiga, dan empat. Sudah? Berarti ketika kita sholat wajib, otomatis kita sudah mengamalkan perintah yang ada dalam hadis ini. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk dulu sampai sholat. Nah, saya sholat wajib. Lebih dari dua rakaat. Berarti setelah itu saya boleh duduk. Sehingga ini sudah bisa disebut mewakili tahiyatul masjid. Sudah? Yang kedua adalah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah di sini bisa semua bentuk sholat sunnah. Contohnya gimana, Pak? Misalnya tahiyatul masjid, misalnya qobliyah subuh. Saya masuk masjid pas sebelum subuh. Maka saya qobliyah subuh dengan niat qobliyah subuh dan tahiyatul masjid. Sah. Sebagai tahiyatul masjid. Yang penting kan saya sholat dua rakaat. Ya? Atau bisa sholat tersendiri. Ya, bisa sholat tersendiri. Sehingga Anda masuk dan Anda mengerjakan sholat dengan niat tahiyatul masjid saja. Karena Anda tidak punya bentuk sholat yang lain. Misalnya, saya masuk ke masjid setelah duhur. Jadi setelah duhur, selesai sholat duhur, saya pulang, saya makan. Kemudian saya balik lagi ke masjid. Gosok gigi, balik lagi ke masjid. Mau tidur di masjid. Ya? Saya sholat dua rakaat. Begitu masuk, saya sholat dua rakaat. Sholat apa ini? Tahiyatul masjid. Loh, kenapa enggak kamu niatkan dengan yang lain? Ini selesai duhur, mau niat sholat apa? Ba'diyah duhur, tadi sudah. Sholat duha, ini bukan waktu duha. Ya, niat tahajud lah. Enggak boleh wong duhur kok tahajud. Sehingga saya sholat sendiri untuk tahiyatul masjid. Dalam rangka untuk memenuhi tugas apabila masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Wallahu a'lam. Kemudian, insya Allah dipahami ya. Sehingga ada dua pendekatan untuk kasus masuk masjid sudah iqamah. Pendekatan yang pertama, tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah menurut jumhur, dan kalau amal sunnah berbenturan dengan amal wajib, dahulukan yang wajib. Pendekatan yang kedua, ketika kita masuk masjid lalu langsung melaksanakan, kita langsung melaksanakan sholat wajib, maka kita sudah dianggap telah melaksanakan perintah dalam hadis tadi. Ya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Kita sudah melaksanakan ini. Kasus yang kedua, tuan rumah boleh enggak nunjuk tamu untuk jadi imam? Jawabannya boleh. Ya. Tapi tamu itu nyelonong jadi imam, enggak boleh. Kalau tamu itu nyelonong jadi imam, enggak boleh. Tapi kalau dia ditunjuk jadi imam, silahkan. Nah. Yang ketiga, minta iqamah ditunda, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Apabila ini bukan tempat umum di mana ada banyak orang yang punya kepentingan. Tapi kalau misalnya di situ adalah sholat di rumah, Anda diimami oleh anak sendiri, sehingga tidak mengganggu kepentingan orang lain, terus minta, sik ojo komat, sik ibu tak sholat dulu, silahkan. Ya. Wallahu a'lam. Baik, di kolom chat tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sudah masuk. Ada seorang bapak membawa anak perempuannya yang belum balig untuk sholat berjamaah di masjid di barisan jamaah ikhwan. Anak tersebut tidak banyak bergerak. Sahkah sholatnya jika sholat si bapak tersebut sejajar dengan anak perempuannya yang tadi? Sahkah sholat saya? Ya, berarti beli makmum yang lain. Jawabannya sah. Karena makmum lelaki dengan makmum perempuan, makmum lelaki dengan makmum perempuan, kalaupun jejer, itu tidak menyebabkan sholatnya jadi batal. Kita bisa lihat suasana di Masjidil Haram, termasuk juga di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, musholan nisa itu berada di belakang. Meskipun demikian, yang sholat di antara tepi-tepinya cukup banyak. Ya. Jadi, kalau kita lihat di peta ya, di Masjid Nabawi. Ya. Masjid ini kan gede sekali, Pak. Kemudian di bagian belakang ada musholan nisa. Di sini misalnya, anggap ada musholan nisa. Ini adalah tempat sholatnya wanita. Di belakang. Nggak bisa share konten. Di belakang ini untuk wanita. Dan ini ruangannya gede sekali. Di sini banyak lelaki yang sholat. Ini depan ya. Ini depan. Di sini banyak lelaki. Ini di Masjid Nabawi. Kalau suasana di Masjidil Haram kita tahu sendiri ya. Kadang di depan sana ada ibu-ibu, kita di belakang jauh. Dan itu hal yang lumrah. Maka dalam hal ini wallahu a'lam. Ketika ada orang yang bawa anak kecil yang belum balig masuk ke dalam masjid, lalu dia sholat di sebelahnya, dan anak itu anteng, maka sholat anak ini sah, dan sholat bapak-bapak di sekitarnya juga sah. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, saya share screen lagi untuk pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya, jika kita masuk ke masjid di rest area di jalan tol, kita datang membawa rombongan, sementara di dalam sudah ada yang sedang sholat berjamaah. Apakah kita ikut berjamaah, sementara rombongan masih belum siap, masih ada yang sedang wudu, atau sholat berjamaah sendiri dengan rombongan setelah yang sholat berjamaah lebih dahulu sudah selesai? Jazakallah khairan. Bisa milih dua-duanya, mau yang pertama boleh, mau yang kedua juga boleh. Ini yang disebut dengan Masjid Mamarus Sayyarah. Masjid yang banyak dijadikan sebagai tempat singgah oleh orang yang lewat. Sehingga kalau sudah ada sholat jamaah, lalu kita nunggu rombongan kita, biar nanti bisa sholat jamaah bareng rombongan dengan jamak kosor, ya silahkan Anda tunggu. Ini selesai, lalu kita jamak kosor sendiri bersama rombongan. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. sebenarnya. Wah, maaf. Saya ternyata belum unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apabila seorang makmum masbuk mendapati imam masih ruku, kemudian saat makmum ini mengangkat takbiratul ikram, tiba-tiba imam iktidal. Nah, apakah makmum ini ruku dan mendapatkan satu rakaat, atau dia menunggu imam iktidal dan tidak ruku sehingga tidak mendapatkan satu rakaat? Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Nah, ada sebentar. Nampaknya saya ingat pernah saya bahas ini ya. Enggak ada di sini. Baca doa ruku. Taib kan? Berarti enggak ada ya. Nah, saya baca di tafsir sholat ternyata tidak ada. Nah, jadi ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau dalam kasus tadi, makmum masbuk begitu ruku, ternyata imamnya itidal. Apakah dia dapat satu rokaat? Jawabannya, dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, makmum masbuk yang terhitung dapat satu rokaat bersama imam pada saat mengejar rukuknya imam adalah makmum ini bisa rukuk tumaknina sebelum imam naik iktidal. Makmum ini bisa rukuk secara tumaknina sebelum imam naik iktidal. Sehingga saat imam masih rukuk, imamnya masih rukuk lalu digabung. Dia gabung, Allahu Akbar, terus rukuk, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Insya Allah dapat satu. Tapi kalau imamnya rukuk ya, dia gabung Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Pada saat dia turun rukuk, imamnya naik. Saat dia turun rukuk, Allahu Akbar. Imamnya Sami Allah liman hamidah naik. Bareng. Maka dia tidak dianggap dapat satu rokaat. Batasannya tadi ya. Saat dia rukuk, tumaknina, imamnya belum iktidal. Maka dia dianggap dapat satu rakaat. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, ini ada yang raise hand kebetulan Pak Mariono Tafadol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Mariono. Ya, masih nyambung pertanyaan Ibu Tati yang tadi yang mengenai sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau misalkan kita telat dalam sholat Jumat karena dimulai dengan khutbah dulu kan? Apakah kalau kita misalkan telat sudah khutbah sudah berlangsung, apa kita sebaiknya berdiri atau duduk langsung untuk supaya bisa mendapatkan sholat tahiyatul masjid. Nah, tapi khutbahnya masih lama, Pak. Sebagai contoh, mungkin khutbahnya masih khutbah yang pertama. Baik. Pak, sebagai contoh. Baik. Kalau khutbahnya sudah mendekati qomat, misalnya kita begitu kita masuk, imam atau khatib sudah berdoa. Nah, itu sebaiknya jangan tahiyatul masjid. Karena sebentar lagi akan iqamah. Tapi kalau masih lama, sehingga dengan prediksi Anda kayaknya ini masih lama, Anda bisa tahiyatul masjid. Dan Nabi SAW pernah menegur ada sahabat yang duduk saat masuk beliau sedang khutbah. Sementara sahabat ini belum tahiyatul masjid. Nama sahabat ini adalah Sulaik Al-Ghatfani. Sahabat Sulaik Al-Ghatfani masuk ke dalam masjid pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Begitu Sulaik ini masuk, dia langsung duduk. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal shallaita?" Kamu sudah salat? Belum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Salli rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Kerjakan sholat dua rakaat, tapi jangan lama-lama. Dibuat ringan. Kemudian beliau sholat dua rakaat sebagai tahiyatul masjid. Ini dalil bahwasanya makmum yang masbuk, maka dan imam sedang khatib sedang berkhutbah, maka makmum masbuk ini segera sholat tahiyatul masjid, tapi tidak boleh lama-lama. Ya, biar dia bisa mendengar khatib, ya, mendengar ceramahnya khatib dari atau lebih lengkap. Nah, kemudian bagaimana kalau masuk masjid dalam posisi sedang mendengar azan? Dia sampai di masjid, azan Jumatan berkumandang. Sudah? Apakah berdiri menunggu azan selesai sambil menjawab azan, ataukah dia sholat tahiyatul masjid bersamaan dengan azan? Baik, di sini ada dua keadaan. Kalau dia nunggu azan, sehingga dia berdiri nunggu azan sampai selesai, baru sholat tahiyatul masjid, maka konsekuensinya dia sholat tahiyatul masjid di saat imam sedang berkhutbah, di saat khatib berkhutbah, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk mendengarkan khutbah. Yang kedua, apabila dia sholat tahiyatul masjid bersamaan dengan azan, ya, maka bisa jadi dia menyelesaikan sholat, begitu azan selesai, dia sholatnya selesai. Dia bisa mendengarkan khutbah dari khatib lebih lengkap. Nah, karena dia sudah selesai sholat saat muadzin selesai. Mana yang dipilih? Yang pertama atau yang kedua? Para ulama mengukurnya seperti ini. Dari dua bentuk suara ini, khutbah dan azan, mana sih yang lebih ditekankan untuk didengar? Mana yang lebih ditekankan? Jawabannya, khutbah lebih ditekankan untuk diperhatikan. Lu kok bisa, Pak? Ada banyak dalil tentang itu. Contohnya, orang mendengarkan azan sambil ngobrol dengan orang lain, boleh atau tidak? Boleh. Sambil makan, boleh. Sambil rebahan, boleh. Sambil minum sesuatu, bismillah. Alhamdulillah. Sambil mendengarkan azan. Dan dia bisa jawab, boleh. Tapi kalau mendengarkan khutbah, sambil ngobrol dengan orang lain, tidak boleh. Dan Nabi SAW mengatakan, إِذَا قُلْتَ لِصَحِبِكَ أَنْسِدْ وَالْإِمَامُ يَخْتُبْ فَقَدْ لَغَوْتَ. Kalau kamu mengatakan kepada sampingmu, diam, ya, diam. Dan imam sedang berkhutbah, maka kamu telah menggugurkan pahala Jumatanmu. Jadi ada orang yang dia ketika imam sedang khutbah, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melarang orang untuk bicara. Diam, jangan bicara. Itu imam sedang khutbah. Dia sendiri kena itu. Dia sendiri kena. Padahal dia sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tidak boleh. Maka praktek seperti ini bisa menyebabkan pahala Jumatannya jadi gugur. Sehingga begitu masuk masjid, semuanya harus diam, langsung mendengarkan imam berkhutbah. Maka dari sini berarti dari sisi kekuatan kekuatan mana yang harus diperhatikan, khatib lebih kuat daripada muadzin. Karena itu pada waktu kita masuk masjid dan imam adzan iqoma atau adzan sedang dikumandangkan, maka sebaiknya kita langsung sholat tahiyatul masjid barengi adzan ini, ya, membersamai adzan ini. Begitu azan selesai, kita bisa mendengarkan khatib lebih lengkap. Wallahu alam. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Masih boleh satu atau dua pertanyaan lagi, Pak Ustadz? Baik, silakan. Okay, sebentar saya share screen. Ini menyambung pertanyaan yang tadi, Pak Ustadz. Menyambung pertanyaan yang raise hand. Ketika sholat subuh di masjid, ketika tiba di masjid masih ada waktu yang cukup. Bolehkah kita sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah qobliyah subuh terpisah? Wallahu alam, pendapat yang kuat boleh ya. Karena larangan sholat lebih dari satu sebelum lebih dari dua rakaat sebelum subuh itu maksudnya adalah tidak sholat mutlak, tidak sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah punya sebab, hukumnya boleh. Tahiyatul masjid punya sebab, qobliyah subuh punya sebab, sehingga terpisah dua rakaat boleh. Sedangkan ada larangan tidak boleh sholat lebih dari dua rakaat sebelum subuh, itu maksudnya adalah sholat sunnah mutlak jangan dilakukan sebelum subuh. Wallahu alam. Sholat sunnah mutlak itu berarti sholat sunnah yang enggak punya sebab. Nah. Ya baik, pertanyaan terakhir untuk malam ini apa Ustaz? Ustaz tadi mengatakan buat ikhwan yang sudah sholat berjamaah di masjid, ketika pulang boleh sholat lagi untuk mengimami istri atau keluarga. Berarti boleh mengulang sholat yang sama dua kali ya Pak Ustaz? Ini pernah dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Radhiyallahu anhu, Mu'ad beliau sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai itu beliau pulang. Sampai di kampungnya, Mu'ad ngimami di musola di kampungnya. Sudah ditunggu sama warga. Mu'ad ngimami. Dan itu jadi tradisi dan kebiasaan Mu'ad. Sehingga sahabat Mu'ad Ibn Jabal melakukan sholat wajib dua kali. Karena itu tidak masalah orang melaksanakan sholat wajib dua kali. Yang pertama statusnya wajib, yang kedua statusnya sunnah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.